kabul. Okay, seorang dai, seorang penuntut ilmu harus terus belajar nahwu, khusus ilmu bahasa Arab. Insyaallah yang malu-malu harokat salah-salah memalukan. Kabul bukan kubul. Kubul jamak kubul, kemaluan artinya. Al-alaqa bainal qabul was-sihah. Sisi keterkaitan antara diterima dan sah suatu ibadah atau muamalah. Ini judul besarnya. Faedahnya adalah satu, al-ula. Cara nulis itu al-ula, enggak usah kalian tulis al-ula lambat, langsung nomor satu. Walaupun saya ngomong al-ula wasani, langsung nomor dua, salita, langsung nomor tiga, jadi cepat, enggak makan waktu. Al-ula annahuma qad yajtami'ani fi ibadatin. Sah dan diterima terkadang bisa bertemu pada satu ibadah. Apa contohnya? Banyak. Setiap yang ibadah yang dilakukan dengan sempurna syaratnya dan intifa'ul mawani', berarti dia telah sah dan diterima oleh Allah. Misalkan dia salat, syarat salatnya dia lakukan, rukunnya dia lakukan, wajibatnya dia lakukan, dan mawani' yang lain pun telah hilang. Mawani' yang kharijiyah ya, telah dia hilangkan, berarti ibadah tersebut diterima dan sah. Karena terkadang ada ibadah sah tapi enggak diterima, enggak kabul, maksudnya tidak berpahala. Wasaniyah nomor 2, wujudus sihah la yastalzim wujudal qabul. Kama fi hadith al-abd al-abiq. Bahwa terkadang suatu ibadah dia sah tetapi tidak kabul. Contohnya hadis siapa? Hamba sahaya yang lari dari majikannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatahu hatta yarja'a ila sayyidih. Dia tidak akan diterima, Allah tidak akan menerima salatnya sampai dia kembali kepada majikannya. Salatnya apa? Sah, tapi la yutqbal. Artinya wujudus siha la yastalzim wujudu al-qabul. Qad takunu ibadatan sahihatan wa hiya ghairu maqbulah inda Allah azza wa jalla. Wadih? Ini maknanya. Ats-tsalits, wujudul qabul دون الصحة. وجود القبول دون الصحة. Berpahala atau diterima tapi tidak sah. Apa kira-kira contohnya? Amalannya diterima, kabul, tapi tidak sah. Apa kira-kira? Nanti ini bagaimana salatnya? Enggak diterima salatnya? Ini diterima, tapi enggak sah. Bagaimana? Ya, contohnya banyak. Dia kira waktu salat udah masuk, maka dia salat. Ya, berpahala enggak? Berpahala karena enggak sengaja. Begitu selesai sholat baru dia tahu waktunya belum masuk, maka sholat yang tadi enggak sah, tapi dia berpahala, maka dia wajib mengulangi kembali. Faedah berikutnya, la yastalzim min as-sihah husula as-sawab wal ajr. la yastalzim min as-sihah usul as-sawab wal ajr. Artinya dia terkadang sah tapi enggak berpahala. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza abiqa al-'abdu, idza abiqa al-'abdu, idza abiqa al-'abdu. Kalian harus banyak menulis ya. Latihan sendiri, kalian enggak ada pelajaran kalau latihan sendiri, nulis hadis, nulis ini biar terbiasa nih. Idza abiqa al-'abdu lam tuqbal salatuhu hatta yarja' ila sayyidihi. Setahun dia enggak kembali-kembali, berarti setahun tidak berpahala. Salatnya sah. Karena kalau enggak sah berarti kafir dia. Wa liqaulihi wa kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal salatuhu 40 yawma. Man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal salatuhu 40 yawma. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya selama 40 hari tidak diterima. Al makna anna salat sahihah bari'at bihi azimah wa saqata bihi at-talab walakin la yatahassan 'ala thawab wal ajr. Unzur kalam Ibn Taymiyyah fil majmu'. Unzur كلام ابن تيمية في المجموع. نعم فإذا بنتين kemudian faedah berikutnya. Nafyu al-qabul ala qismain. Al-awwal bima'na nafyu as-sihhah was-sawab. Bima'na nafyu as-sihhah wassal qawli sallallahu alaihi wasallam la yaqumu lillahi salatu ahadikum idza hadatha wa tawaddha. Sudah zaman itu belajaran makna nafsul qabul ala qismain. Al-qismul al-awwal bi makna nafsul sihwa wa qawli sallallahu alaihi wasallam la yaqumu lillahi salatu ahadikum wa thani wa kadza. Saya pulang dari emang enggak semua cerdas, yang bodoh tetap aja bodoh kalau dia malas. Itu mana yang pertama? Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Apa makna la yaqbalullahu di sini? Jika ada nafyul qabul, maksudnya adalah nafyu as-sihhah was-sawab. Tidak diterima, artinya tidak berpahala dan tidak sah. Hatta yatawaddha, sampai dia berwudu. Orang yang salat tanpa wudu tidak sah salatnya dan tidak berpahala. Tidak berpahala. Makna yang kedua dari makna nafyul qabul di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nafyu al-ajr wa thawab ma'as-sihhah. Maksud tidak diterima hanya tidak berpahala dan tidak dapat balasan saja, adapun sah-sah. Contohnya apa? Seorang budak yang lari dari majikannya, salat dia sah, tapi enggak berpahala. Salatnya orang yang telah mendatangi dukun yang tidak percaya kepada dukun, kalau percaya kan kafir. karena mengaku mengimani ada selain Allah yang mengetahui perkara ghaib. Lam taqbal salatu arba'ina yawman. Salatnya apa? Terima. La yaqbul nafyul qabul di sini adalah nafyu as-sihha wa thawab. Adapun sah, sah. Kalau enggak sah berarti kafir. Ya kan? Jelas ya? Nah. Sekarang babul ilm. Iqra ya imam. Iqra, iqra. Baca aja dulu, nanti saya baca ulang. Yang lain enggak usah ini. Ana disalu mata kanat tujuwa la'adri bahawa dia sebalina alama huwa alaihi idraku huwa ala wajhu yukhalifu ma'u alaihi sama al-jahli surokat itu ana disalu mata kanat tujuta uju ana waswatu pada saya dulu di sinati salah sati minat kuliah bahawa dia dikolina idrokan jaziman idrok syaihi idrokan wairu jaziman dari mahabah itu ya tamalu indahu anna yakudu ala wairi wadihi lari idrokuhu adrokuhu wali sama dari ta'iman cuma intaraja indahu ahda istimalina Atani jahil basit wahwa adalah idrohu mukulia. Atani jahil wata wahwa idrohu syari ala wabi yuhalifu mahwa alaihi arabi ron wahwa idrohu syari ma'a ihtimali badu maju alhamdulillah wahwa idrohu syari ma'a ihtimali Wajib wajibu asari syatu wahwa idroki syai'i maha istimali wajib masal samu ilmi yang kosimu ilmu ila kismai doruri wanatri al-awal wa doruri mayakulu idroku mahlumi bihi dorurian bahitu yukoro ilaihi min ghairi na'u walis tidala li tabilmi di anna kulli akbari min yusri minal yusri wa anna nari harap wa anna muhammadan rasulullah atani wa nabri mayakadu ila nadri wa istidlali ka'ilmi wujudi wujudi niyati sholat. Nah, itu nahu sampai mana? Hah? Ulangi lagi ya jurumnya ya. Tamimah belum lewat atau harus belajar lagi. Dusul kau udah pernah belajar? Iya, 5 Ini berapa? Ulangi jilid 2. Minta belajar jilid 2 sama kawan-kawan yang lebih senior, ya. Jilid 2 minta belajar, ulangi jilid 2 sampai selesai. Cari waktu mulai, jangan gengsi. Jangan gengsi belajar. Siapa yang gengsi enggak akan mati sampai bodoh. Kalau dalam ilmu agama jangan coba-coba gengsi. La yanalu al-'ilma mustahin wala mustakbir. Nasihat untuk anak dan untuk antum. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'a. Antum harus ulang jilid 2. Kalau enggak, belajar kotor nada itu semakin sulit, semakin sulit. Kenapa? Pondasi antum udah banyak salah. Baik. Pondasi antum sudah tidak dibangun di atas pondasi yang kuat nahu antum. Orang kalau pondasi nahunya kuat, pasti semakin hari nahu itu semakin mudah. Semakin hari semakin mudah. Semakin hari semakin mudah. Kalau antum belajar nahu semakin hari kok semakin sulit, berarti pondasi nahu antum masih lemah. Ya, imam harus belajar lagi jilid 2 Rasulullah. Belum layak masuk mutamimah. Qayyub. Ini ilmu agama, ya, ana guru antum. Jadi ana bisa melihat kapasitas antum. Kalau sekarang antum salah, ada yang ingatkan. Kalau nanti udah berdakwah, siapa yang ingatkan antum? Enggak ada guru lagi. Apalagi kalau sudah banyak mad'u, popularitas sudah luar biasa, guru sendiri mungkin enggak didengarkan lagi. Bahkan jangankan didengarkan, ingin mengaku itu guru saya aja udah malu-malu. Nah, lihat berapa orang belajarnya baru setahun dua tahun, belum bisa apa-apa, gengsi sudah tinggi karena sudah di luar pondok. Jangan antum seperti itu, harus belajar lagi. Antum Rahman juga Sulogo jilid 2 harus murojaah. Minta murojaah sama Ahmad, sama Sufyan, kal atau sama santri TD yang sudah tamat kemarin kelasnya orang Sufyan. Qala bab al-ilm. Qal al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman ka idraki anna al-kulla akbar min al-juz'i wa anna al-niyyata syartun fil ibadati. Ilmu adalah pengetahuan terhadap sesuatu, atau cara menerjemahkan lebih tepat, pengetahuan yang pasti dan tepat terhadap sesuatu. Itu cara menerjemahkan. Pengetahuan yang tepat dan pasti terhadap sesuatu. Antum tahu di situ ada air. Setelah datangnya rupanya benar, dan antum yakin tidak ragu-ragu. Kalau orang nggak ragu-ragu, seingat saya, menurut saya, dominan sangkaan saya, di situ ada air. Ini berarti nggak dinamakan al-ilm. Al-ilmu itu dia tahu pasti dan tepat. Jelas ya? Kaidraki annal kull akbar minal juz, bahwa kalimat kull itu lebih besar, yang keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Mana lebih besar, seluruh atau sebagian? Seluruh. Wa anna niyyata syartun fil ibadah, dan bahwasanya niat adalah sebuah syarat dalam ibadah. Ya, tapi ini sebenarnya beliau tidak tepat. Wallahu a'lam. Rahimahullah wa ghafara lah. Kalau beliau tidak memasukkan an-niyata syartun fil ibadah kepada contoh al-ilmu idraku syai' ala ma, ini lebih utama insyaallah. Kenapa? Karena pembahasan niat syarat ibadah bagi sebagian orang itu dia bukan ilmu daruri tetapi nazari. Tidak semua orang tahu itu, ya kan? Bali dia orang awam baru belajar, atau bahkan orang kafir mu'allaf. Berarti idraku syai' yakunu fil umur ad-daruriyah wal amr at-taksibi al-iktisabi. Al-iktisabi. Naam. Qala fa kharaja bi qawlina idraku syai'. Idraku syai', pengetahuan terhadap sesuatu. Adamul idraki bil kulliyah wa yusamma al-jahl al-basit wa yusamma al-jahl al-basit. Berarti ucapan kita idraku syai', mengetahui sesuatu, ini mengeluarkan kalimat apa? Tidak mengetahui secara keseluruhan. Kalau seorang mengetahui sesuatu tetapi tidak sempurna, tidak secara keseluruhan, itu namanya apa? Jahal basit. Jahlul basit. Contohnya apa? Mithl an yus'al. Contoh ada dia bertanya, mithlu ya, itu mudhaf. Mudhaf ilaih adalah jumlah an yus'al. Mithlu itu selalu mudhaf posisinya. Ya, mithlu, ghairu, ya. Mithlu, ghairu, kul, ba'd, ya, itu selalu mudhaf. Kalau bertanwin berarti dia tanwin al-iwad, iwadun anil mahdhuf alladhi huwa mudhaf ilaih. Pasti dia sebagai mudhaf, tidak pernah berposisi selain mudhaf. Mithlu an yus'ala mata kanat ghazwatu Badar fayaqulu la adri. Kapan terjadi ghazwah Badar? Dia jawab, saya tidak tahu. Ini jahlul basit. Kenapa? Karena dia tidak tahu secara keseluruhan. Ya. Memang total dia enggak tahu, makanya dia bilang la adri. Wa kharaja biqaulina ala ma huwa alaihi idraku ala wajhin khalif ma huwa alaihi. Sedangkan ucapan kita ala ma huwa alaihi dengan pengetahuan yang tepat dan pasti, ini mengeluarkan pengetahuan yang pasti tapi enggak tepat. Kan ada orang dia yakin oh A, rupanya B. Maka apa namanya ini? Jahlul murakab. Al-jahil murakab. Ya, kalau jadi jahil semuanya tercela. Tapi andai kata harus memilih, berusahalah jangan sampai jatuh kepada jahil murakab. Jahil murakab rata-rata sulit dapat hidayah. Wa'isama al-jahlal murakab. Apa itu jahil murakab? Udah dia enggak tahu dirinya itu enggak tahu, tapi dia meyakini dirinya tak tahu. Kan jarang sulit orang ini dapat hidayah. Dia enggak orang bodoh, tapi dia yakin, si yakin-yakinnya dia ilmu. Gimana mau dikasih ilmu? Contohnya kata saya, mithlan yusalmata kana ghazwat Badar, dengan pede dia bilang fis sana salita min al-hijrah, padahal fis sana atsaniyah. Naam. Qala wa kharaja min qawlina idrakan jaziman, pengetahuan yang pasti, jaziman, yang mantap, ya. Idraku, idraku fa'il dari wa kharaja bi qawlina idraku. Ai wa kharaja idraku bi qawlina idrakan jazim. Idraku syai'i idrakan ghairu jazim. Kalimat idrakan jaziman ini mengeluarkan pengetahuan yang tidak pasti, yang tidak mantap, yang tidak sempurna. Dia tahu tapi enggak mantap pengetahuan dia, karena masih ragu sekian persen. Bihaitu, haitu kalimat yang mabni, adanya huruf jar atau tidak tetap dia. Sebenarnya ada di sekian lughah dia, dia boleh mabni, dia mabni alal fat wa yubna alal dhamma wa yubna alal kasr. Ya, dan semuanya itu lahu wajhil, semuanya itu adalah lughah. Boleh antum bilang bihaiti, bihaitu, bihaita. Dia mabni, ya. Boleh juga tanpa bi haitsu, haitha, haiti. Bi haitamun al-ashhar adalah bi haitsu su, mabni ala adzam. Bi haitsu yahtamilu 'indahu an yakuna 'ala ghairi al-wajhi alladhi adrakah, fala yusamma dhalika 'ilma. Dia tahu tetapi dia masih ragu. Ada keraguan dalam hatinya. Di mana ada kemungkinan dalam hatinya pokoknya bukan begitu. Dia bilang ketika ditanya berapa berat satu karung ini, satu karung pasir berapa kilo, dia bilang 10 kilo insya Allah, tapi tanpa pasti. Ketika dia mengucapkan 10 kilo, di dalam hatinya ada kemungkinan 8 kilo, ada kemungkinan 12 kilo, ya, ya kurang lebih 10. Ini tidak dinamakan ilmu karena idraknya bukan jazim, tetapi idrakun muhtamil. Pengetahuan dia masih mungkin ini mungkin itu. Walaupun ada kemungkinan besar yang benarnya, yang dia ucapkan adalah yang dominannya. Lalu dinamakan apa? Nanti akan beliau bahas setelah ini. Thumma in tarajjaha 'indahu ahadul ihtimalain farrajih dhann. Maka dinamakan dhann. Kalau yang dominan seakan dia perkira ini satu karung ini 10 kilo. 80% sangkaan dia ini 80 kilo. 20%-nya dia nyangka bisa jadi juga 12 kilo. Maka ini dinamakan yang rajih dinamakan dhon, yang marjuh dinamakan waham. Warjuh itu yang lawan dominan. Wa in tasawal amrani fahuwa syak. Tapi kalau 50-50 pengetahuannya, keraguan dia ini 50 kilo atau 30 kilo. 50-50. Antara 30 sampai 50. Ini namanya syak. Berarti kesimpulannya wa bihadza tabayyana wazan tafa'ala. Imam sudah belajar amsalatut tasrih belum? Hah? PR buat antum, antum semua PR. Ya, store masing-masing. Saya enggak punya waktu. Store masing-masing. Sulasi mujarad, sulasi mazid, rubai mujarad dan sulasi mazid. Enggak semua amtilatul tasrif itu. Yang sulasi mujarad, sulasi mazid dengan rubai mujarad dan rubai mazid. Hafalkan, store. Ya. Distorkan sama itu. Ya, yang atasnya aja. Ya, yang atasnya aja. Yang bawahnya kalau dihafal itu mustahab. Akan tafa'ala tafa'alu tafa'alan wa mutafa'alan fa huwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al tafa'al mutafa'alun. Ya, dihafal yang atasnya aja, al-wazannya aja yang penting. Ya, ini yang mudha'afnya enggak usah. Ya misal wawinya, misal ini ya. Itu antum sendiri menghafalnya. Kalau itu enggak hafal, jangan berharap dan jangan bermimpi bisa baca kitab. Ya. Faqal وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ تَعَلُّقُ. Kalau antum enggak hafal itu, jangankan antum, usah-usah yang sudah kibar aja banyak salah baca kitab gara-gara enggak hafal amtilatu tasrif. Ya, kadang malu kita kalau ada orang yang ahlul bidah yang sudah belajar sorof, sempat mendengar seorang ustaz tersebut membaca kitab, malu kita hadisnya salah-salah. مَرَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِقَبَرَيْنِي وَهُمَا يُعَذِّبَانِي. Fatal kan? Pada apa? Wahumai yu'azzaban sedang disiksa. Kalau yu'azziban, mereka berdua sedang menyiksa. Berarti mereka menyiksa malaikat. Kacau artinya. Walaupun ketika dia terjemahkan benar, tapi tetap orang yang mendengar salah nih. Dan salahnya fatal. Beda kan bisa dilihat ya, salah yang sabukul lisan bisa dimaklumi. Karena sabukul lisan, karena saking cepat dia ngomong, ya kan? Dengan yang ini, yang karena memang kurang paham nahu. Dan aib ya, kata Syekh Mukbil, seorang penuntut ilmu agama salah-salah baca kitabnya, aib itu. Dan salah baca kitab bisa salah paham. Salah i'rab bisa salah paham. Salah paham, salah mengambil kesimpulan hukum bisa sesat antum. Mending kalau antum tok yang sesat. Kalau orang lain ikut sesat gara-gara pemahaman antum. Kacau kan? Nah. Qal al-'ilmun. Yang pertama adalah ilmun. Kata beliau, وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ تَعَلُّقَ الْإِدْرَاكِ بِالْأَشْيَاءِ الْكَلْآتِ. Pengetahuan terhadap sesuatu itu terbagi menjadi beberapa pengertian. Yang pertama, عِلْمٌ وَهُوَ إِدْرَاكُ شَيْءٍ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِدْرَاكًا جَازِمًا. Pengetahuan yang pasti dan mantap. Ya, tepat dan pasti. Ini namanya ilmu. Yang kedua, جَهْلٌ بَسِيطٌ وَهُوَ عَدَمُ الْإِدْرَاكِ الْكُلِّيَةِ. جَهْلٌ بَسِيطٌ, tidak tahu secara totalitas. Memang tidak tahu. Tanpa ada sangkaan sedikit pun dia tahu, ya. Sama sekali tidak tahu sama sekali. Itu namanya jahlun basir. Buktinya apa? Buktinya kalau ditanyakan dia akan menjawab saya tidak tahu. Ya, tapi kalau dia jawab A rupanya jawaban B, maka namanya jahlun murakkab. Idraku syai'a ala wajhin yukhalifu ma huwa alih. Apa itu jahlun murakkab? Ilmu pengetahuan yang pasti tapi salah. Pengetahuan yang pasti tapi salah. Dia yakin, saya yakin-yakinnya A jawabannya, rupanya B. Ini namanya jahlun murakkab. Yang keempat, dhan. Idraku syai' ma' ihtimali dhiddin marjuhi. Marjuhi na'at bagi dhiddin. Dhan itu pengetahuan yang masih ada kemungkinan lain yang berbeda, tetapi kemungkinan yang lain tersebut lebih lemah daripada apa yang dia anggap itu benar. Contohnya, ketika ditanya ini jawabannya A atau B, dia jawab A, tapi dia punya sangkaan juga bisa jadi B, tapi bisa jadi B-nya itu lebih lemah daripada jawaban dia A. 80% dia meyakini A jawabannya. Sisa 20%, 30% atau 40% bisa juga B. Ini namanya apa? Dhan. Yang dominan tadi dibilang dhan ar-rajih, yang dominan kecil tadi dibilang disebut dengan dhan marjuh. Nah. Al-khamis wahm. Wahmun wa huwa idraku syai' ma'a ihtimalin dhiddin rajih. Sangkaan terhadap sesuatu, sangkaan yang lemah terhadap sesuatu. Ini cara menerjemahkan lebih tepat. Yaitu waham. Ma ihtimalin dhadir rajih. Dia bilang, ditanyakan kepadanya, ini jawabannya A atau B? Dia sangka apa? A. Tapi sangkaan dia terhadap B lebih kuat. Ya. Ini bisa A, bisa B. Dia bilang, apa ini jawabannya? A, dia bilang. Dia sangka A, di atas sangkaan. Tapi sangkaan dia terhadap B itu lebih kuat. Ya. Paham ya? Maka ini namanya waham. Ya. Syak 50-50. Ya. Ini jawabannya A atau B? Sangkaan dia 50% B, 50% A. Kalau 50% A, 60% A, 40% B, berarti apa? Waham. Kenapa waham? Malah yang dominan sangkaan, malah itu yang dia ketahui. Ya. Jelas kan? Syak. Apa pentingnya membahas ini? Sebenarnya ini termasuk pembahasan kalamiah para ulama. Tapi ini dibahas oleh Syekh bukan karena beliau ahlul kalam, tetapi untuk meluruskan pemahaman terkait pembagian ilmu ini sehingga kita tidak termakan dengan pembahasan ahlul kalam yang membagi pengetahuan seseorang. Jelas ya? Kenapa dibahas pembahasan ilmu dalam bab ini? Jawabannya karena di awal pelajaran usulul fiqh di sana sudah disebutkan definisi usulul fiqh, ya kan? Dengan kalimat al-ma'rifah, al-ilm. Berapa definisi usulul fiqh? Ilmun yabhatsu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah, ya kan? Berarti ada kalimat ilmun, maka membuat para ulama butuh untuk membahas apa itu ilmu. Karena mereka sudah menggunakan kalimat ilmu terlebih dahulu di pembahas di definisi usulul fi ilmun yabhatsu an adillatil fiqh al-majmaliyah wa kayf wa kayfiyat istifada minha wa hal mustafid. Maka mereka pun membahas apa itu ilmu. Jelas ya? Qal aqsamul ilm. Pembagian ilmu. Berarti kalau pembagian ilmu enggak masuk apa? Zan enggak masuk. Jahal murakab, jahal basit, waham syak enggak masuk. Ini yang ilmu saja, yang idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Itu terbagi menjadi dua, ada yang daruri, ada yang nadhari. Ya, apa itu daruri? Ya, keutuhan yang pasti, yang tidak diragukan, tidak ada keraguan sedikit pun. Contohnya, dan dia tidak perlu lagi mengoreksi, mengulang, memeriksa, tidak perlu lagi cari dalil. Contohnya apa? Al-kul akbar minan juz. Kalau ada yang menyatakan keseluruhan, kalimat seluruh itu lebih besar daripada kalimat sebagian, perlu cari dalil. Apa dalilnya? Coba koreksi. Contohnya juga wa annan nara hara. Api itu panas, perlu enggak tuh? Oh enggak, kita koreksi dulu, kita cari, kita survei dulu, coba lihat dulu. Coba masukin tangan Ahmad. Panas enggak? Oh, betul panas. Kan enggak? Semua orang ketika mendengar kalimat api panas semua yakin. Mereka akan menyatakan dan menerimanya min duni nadharin wala istidlal. Enggak perlu ditinjau ulang dan tidak perlu lagi cari-cari qarinahnya, dalilnya. Wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan yang daruri. Oleh karena itu yang mengingkarinya adalah kafir, murtad, mukhallad fi nar. Athani wan nadhari. Ilmu yang nadhari. Apa itu ilmu an-nadhari? Ma yahtaju ila nadharin wastidlal. Sebuah pengetahuan yang membutuhkan tinjau ulang dan dalil. Contohnya kalau ada orang yang menyatakan ilmu wajib, bahwa niat itu wajib dalam salat. Dari mana dia tahu? Setelah dia pelajari penjelasan para ulama dengan dalil-dalilnya, ya kan? Kemudian hukum takbiratul ihram adalah rukun dari rukun salat. Apakah langsung dia tahu tanpa mencari dalil, tanpa belajar? Enggak, kalau enggak belajar dia enggak tahu. Jelas kan? Berarti nadhari apa? Sesuatu yang membutuhkan nazar wasdilal, sedangkan daruri ma la yahtaj ila nadharin wala istidlalin. Bismillah. Kenapa para ulama membahas bab ini dalam bab usul? Karena ahkam syariah itu ada yang diketahui yang daruri, ada yang diketahui nadhari. Dan sangat banyak ilmu hukum syariat Itu sifatnya nadhari. Nadhari bagi kita sebagai anak Adam yang ilmunya ya cetek. Contohnya misalkan kita berpendapat turun ke sujud adalah dengan mendahulukan kedua tangan. Ini kan nadhari, ada sisi kemungkinan yang benar adalah lutut karena melihat dalil para ulama yang berpendapat dengannya yang sangat kuat. Dan untuk mengetahui itu benar, itu kita butuh dalil, butuh nazar ke kitab penjelasan para ulama. Jelas ya? Maka para ulama pun mendefinisikan daruri nafas. Dan manfaat yang lainnya, orang yang menyelisihi, mengingkari sesuatu yang daruri, dia bisa murtad, bisa kafir, dan bisa disesatkan. Contohnya apa? Dia mengingkari Muhammad Rasulullah, dia mengingkari wujubus salah. Ya, wujubul hajj itu adalah sesuatu yang daruri dalam agama kita. Enggak mungkin seorang muslim enggak tahu salat wajib. Masalah dia lakukan atau tidaknya itu pembahasan lain lagi. Jelas ya? Faedah, tulis faedah. العلم الضروري العلم الضروري العلم الضروري يدرك بالطرق بالطرق جمع طريقة منها الحواس من البصر والسمع والذوق karena dengan panca indera al-hawas sudah dilihat ya sudah pasti wa minha bitawatur karena sudah mutawatir beritanya ya mutawatir yang tentunya tawatur dari orang-orang yang siqah yang tidak mungkin mereka berdusta. Adapun tawatur dari orang-orang yang mereka para pendusta itu enggak teranggap. Ya. Tawatir bahwa rumah si A terbakar. Banyak kali orang menyampaikannya dan kita melihat mereka orang-orang jujur enggak mungkin semua mereka berdusta. Jelas ya? Wa minha di antara cara lainnya untuk mengetahui sesuatu itu sumber ilmu daruri adalah syu'urul insan bihalihi. Syu'urul insan bihalihi. Dia sadar dirinya demam. Pasti enggak? Daruri enggak? Nah, daruri enggak perlu cari dalil lagi. Betul enggak ya saya demam? Enggak nyambung namanya. Orang gila namanya. Ya, pusing dirinya. Dia perlu cari dalil. Coba saya koreksi dulu. Saya ragu nih. Saya pusing apa enggak ya? Nyambung. Karena dia sendiri yang merasakan yang syu'urul insan bihalihi. هذه ثلاثة ذكر العلماء. طيب فائدة بريكونية الفرق بين العلم الضروري والنظري. الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. الأول أن الضروري لا يحتاج إلى البحث والاكتساب. والعلم الضروري والعلم yang kedua ya al-ilmu ad-daruri la yadkhuluhu at-tashkik. Dari perbedaan yang pertama, kalau ilmu daruri enggak perlu lagi kita bahas dan iktisab ya otomatis. Kalau daruri butuh bahas untuk dicari ya, enggak perlu saya sebutkan lagi kan. Kalau ilmu ad-daruri la yadkhuluhu at-tashkik, seorang tidak ragu sedikit pun ya. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati bahwa api itu panas. Bikhilaf ilmi nazari. Ada sisi keraguannya walaupun kecil. Ya. Yang ketiga, al-ilmu daruri yashtariku fihi al-alim wal-ami. Yang berilmu dan orang yang berilmu pun tahu. Contohnya apa? Muslim yang alim dengan Muslim yang jahil, semua mereka tahu bahwa salat 5 waktu wajib. Tapi yang sifatnya nazari wa takbiratul ihram rukunun min arkanis salah, alim saja yang tahu, ami tahu? Tidak, hanya yang berilmu saja. Kenapa? Karena itu butuh nazar wasidlal. Jelas ya? Ilmu daruri yashtariku fihi al-alim wal-ami. Otomatis al-ilmu daruri la yashtariku fihi al-alim wal-ami. Naam. Ya. Apa faedah lainnya untuk kita mengetahui kondisi yang mengingkari ilmu daruri dan nazari? Kalau yang daruri bisa kafir dan murtad. Misalkan dia mengingkari wujubu as-salah, kafir murtad. Tapi kalau masalahnya masalah duniawiyah, dia ingkari, ya berarti dia enggak waras. Dia enggak percaya di dunia ini ada sebuah kota yang dinamakan Mekah. Bisa enggak? Daruri enggak orang tahu ada Mekah? Daruri. Dia ingkari bahwa ada sebuah kota yang bernama Mekah atau ada sebuah kota yang bernama Amerika. Enggak ada kaitan dengan agama. Ya. Maka dia kafir murtad. Apa dia mukabir aqluhu? Karena itu bukan hukum syariah. Baik, dengan ini selesailah pembahasan al-ilm. Hari ini hari apa? Selasa ya. Fatnastafi bi hadha qadar subhanallahi wa bihamdihi syarran tastaghfiruhu. Banyak-banyak merajaan kamu ya, kacau-kacau sekali bacaan. Kenapa anda marahin? Karena sebenarnya kapas